Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Dan kita alhamdulillah memasuki ayat ke-12 dari surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dhalika huwadh-dhalalul ba'id. Artinya, dia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Yang dimaksud dari ayat ini adalah berhala. Berhala yang disembah oleh orang kafir tidak dapat memberikan kemudaratan apapun pada mereka. Yang dapat memberikan kemudaratan justru zat yang mereka tentang dan tidak mereka sembah, yaitu zat yang akan membalas segala perbuatan mereka. Artinya, bila mereka tidak menyembah berhala itu, tidak akan membawa kemudaratan apapun. Begitu juga jika mereka menyembahnya, tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Maka bahasa dalam Al-Quran dikatakan dzalika huwadh-dhalalul mubin. Itu artinya mereka itu sudah dalam kesesatan yang jauh sekali. Maka ketika kita membicarakan tentang berhala, maka ini mempunyai kaitan dengan apa yang sudah diperangi oleh Nabi kita, yaitu Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi Ibrahim pada saat itu kaumnya banyak sekali yang menyembah berhala, sehingga pada satu saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil dan ia biarkan berhala yang paling besar. Maka setelah itu ributlah orang-orang yang menyembah berhala atau orang-orang kafir pada saat itu, siapa kira-kira gerangan yang menghancurkan berhala-berhala kecil tersebut. Maka terjadilah dialog. Ketika Nabi Ibrahim dituduh menghancurkan, maka Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahum kabiruhum hadza. Artinya, berhala yang besar inilah yang melakukannya, kata Nabi Ibrahim. Maka tanyakanlah kepada berhala yang besar ini, karena dia ini adalah Tuhanmu. Dia adalah yang sangat tahu siapa kira-kira yang melakukan menghancurkan berhala-berhala kecil ini. Maka yang namanya patung, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. Dia tidak bisa mencegah hal-hal yang buruk. Maka disinilah kita mengatakan orang-orang yang menyembah berhala itu adalah orang-orang yang benar-benar dalam kesesatan. Maka di sini sudah ada narasumber kita, Ustadz Haji Ahmad Perdana LCMA, akan menerangkan berhala modern saat ini, walaupun orang tidak banyak menyembah patung-patung. Kami persilakan Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, benar sekali tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Fajrul, bahwa ada jahiliyah karnul asri ya. Ada jahiliyah abad modern di mana ternyata orang-orang memang tidak lagi menyembah patung, tetapi ternyata masih juga mengakui adanya kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Masih juga mengakui ketergantungan dirinya terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bentuk jahiliyah modern. Tetapi sebenarnya bentuknya itu semuanya itu sama. Pada hakikatnya semuanya sama, yaitu adanya perasaan lemah pada diri manusia, sehingga akhirnya dia membutuhkan satu kekuatan yang melebihi kekuatan dirinya, dan dia berharap kekuatan itu akan mampu untuk menyelamatkan dirinya. Dan yang menarik di ayat ini, ketika Allah mengatakan mala yadruhu wa mala yanfa'u, sesuatu yang tidak dapat memberikan mudarat tidak juga dapat memberikan manfaat. Ya, kalau kita perhatikan ayat lain, selalu Allah mengatakan mala yanfa'u wa la yadruhu, ya, tidak memberikan manfaat juga tidak memudaratkan. Jadi terkadang Allah mempergunakan redaksi bahasa bahwa yang disembah selain Allah itu tidak memberikan manfaat, kemudian pada kali yang lain Allah mengatakan tidak memberikan mudarat, ya, mendahulukan tidak memberikan mudarat atau mendahulukan tidak memberikan manfaat. Ini disesuaikan dengan kondisi di mana ayat Al-Qur'an pada saat itu diturunkan, ya, bagaimana kondisi masyarakat atau kondisi yang berkenaan langsung yang disindir oleh ayat ini ketika mereka melakukan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, apakah terhadap berhala ataupun yang lainnya. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah yang pada saat itu ternyata keyakinan mereka, mereka menyembah berhala itu adalah untuk menyelamatkan diri mereka dari berbagai kemudaratan, ya. Mereka menyembah berhala karena mereka meyakini bahwa, ya, kalau tidak disembah maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa kemudian orang membuang kepala lembu ke lautan? Ya, satu saja, agar jangan sampai dewi laut, ya, atau penguasa laut itu menjadi marah sehingga akhirnya ikan-ikan menjadi sedikit atau nelayan menjadi berbahaya, ya, karena tidak ada persembahan yang diberikan. Itu awalnya, ya. Jadi ada rasa khawatir pada saat itu tidak dilakukan. Kenapa kemudian pada zaman dahulu kita ada mendengar gadis-gadis perawan dicampakkan ke sungai atau dikorbankan, ya, atau ada kepala lembu yang harus dipotong ketika membangun satu titi, ya, satu jembatan. Kenapa? Agar jembatan ini menjadi kuat, tidak runtuh, penunggunya itu tidak marah, sehingga akhirnya kepala lembu kemudian dikorbankan. Ya, kenapa kemudian terjadi penculikan-penculikan dan berakhir kepada kematian juga dengan nada yang sama? Ya, karena khawatir, takut kalau-kalau yang mereka yakini kekuatannya itu menjadi marah dan akhirnya memberikan kemudaratan. Allah dengan tegas mengatakan di sini mala yadruhu wa la yanfa'u, tidak mampu berbuat apapun, tidak memberikan manfaat, tidak juga mampu memberikan mudarat. Ya. Ya ayuhan nas, nanti di akhir ayat surat Al-Hajj ini Allah bahkan menjelaskan tentang secara lebih tegas lagi, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaba walaw ijtama'u lah. Ya, wa iya selubuhum zubabu la yastanqizuhu minhu da'ufa talibu wal matlub. Wahai manusia, kata Allah, ya, sudah dibuat perumpamaan, maka coba dengar, maka coba fikirkan, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah sekalipun dan selamanya tidak akan pernah bisa menciptakan walaupun seekor lalat yang sangat kecil, yang dianggap sangat sepele, sekali tepuk langsung mati. Ya, kalaupun, ya, seandainya yang disembah itu, ya, yaslub humuzubabu, ya, hinggap di situ lalatnya atau diambil oleh lalat barang kepunyaan yang disembah itu, la yastanqizuhu minhu, mereka tidak akan mampu untuk merampasnya dari lalat itu. Da'ufat talibul matlub, sungguh sangat lemah sekali si peminta dan orang yang meminta. Ya. Jadi banyak penegasan-penegasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hari ini. Mudah-mudahan mampu membuka cakrawala kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tersadar. Ya, begitu apa yang telah disampaikan Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah menjelaskan jangan sampai kita terjerumus dalam kesesatan. Maka kalau kita ingin mengambil kebaikan atau mencegah kejahatan, tentunya kita akan pasti memilih mencegah kejahatan itu terlebih dahulu, kemudian kita ambillah manfaatnya. Tentunya apapun yang kita lakukan, kebaikan demi kebaikan, itu adalah hal yang sangat indah, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi, rahmat Allah itu akan turun ketika kita dapat dan mampu mencegah perbuatan yang buruk tersebut, untuk supaya kita tetap untuk melaksanakan kebaikan. Itu lebih bagus ketimbang kita harus menjalankan kebaikan tapi kita biarkan kejahatan. Itu bukan teori di dalam Islam, karena Islam mementing untuk mencegah supaya kita dan yang lainnya dapat berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan hal tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.